ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, mulai kesempatan sore hari ini kita akan membaca dan mentelaah buku Al-Jami' li'ibadatillahi wahdah karya Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimallahu ta'ala dengan penjelasan dari Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizallahu ta'ala. Di qalan musannifu rahimallahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji milik Allah Rabb semesta alam, semoga Allah memuji, mendoakan keselamatan dan memberikan keberkahan kepada Nabi kita Muhammad, keluarganya dan sahabatnya seluruhnya. Qala Syekh Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimallahu ta'ala, fa'in kila, jika ditanyakan kepada anda, famal jami'u li'ibadatillahi wahdahu, apa itu kalimat dan kata-kata yang mencakup seluruh ibadah kepada Allah semata. Kulta, maka engkau katakan, atau kultu kukatakan, ta'atuhu bimtithali awamirihi wajtinabu nawahihi. Kata kunci ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah taat kepada Allah dengan melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Penjelasannya, qala syarih hafizallahu taala, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa ba'du. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana firman Allah taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Bahkan innahu sunya dia subhanahu khalaqal malaikata, menciptakan malaikat juga untuk ibadah kepadanya. Sebagaimana firman Allah taala, wa man indahu, dan para makhluk di sisi Allah itu para malaikat, mereka tidaklah yastakbiruna, sombong an ibadatihi, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wala yastahsirun, yusabbihuna al-laila, mereka bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala di waktu malam dan siang, la yafturun, tanpa pernah futur, tanpa pernah loyo dan lemas. Yastasirun di Al-Mukhtasar fi Tafsir maknanya wala yata'abuna minha, tidak pernah capek. Kemudian yafturun diartikan dengan tidak pernah bosan. Maka mereka tidak sombong untuk beribadah kepada Allah, wala yastahsirun, tidak pula pernah merasa capek untuk beribadah, demikian juga tidak pernah bosan untuk beribadah kepada Allah. Dan ibadah diambil dari kata-kata at-ta'abbud yang maknanya adalah at-tadallul, adalah menghinakan diri. Dalam bahasa Arab ada ungkapan tariqun mu'abbadun, jalan tapak yang sudah jadi, yang kalau di tempat kita cirinya adalah rumput-rumput sudah tidak tumbuh. Itu jalan setapak yang sudah jadi, rumput-rumput sudah tidak tumbuh karena sudah resmi jadi jalan setapak. Itu kita katakan tariqun mu'abbadun, jalan yang telah ditundukkan. Id dalalathu al-aqdamu, karena banyak telapak kaki yang telah menghinakannya dan menundukkannya. Ini dari aspek bahasa. Wa amma fi syar'i, sedangkan secara syariat, Maka para ulama mendefinisikan ibadah dengan berbagai definisi. Definisi yang pertama, ibadah adalah ibadah di sini dalam pengertian kegiatan beribadah. Ana ghayatul hubbi, puncak rasa cinta diiringi dengan puncak penghinaan diri. Ini sebagaimana definisi yang disampaikan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala di Nuniyah, di Mandumah beliau, yang semuanya diakhiri dengan nun, sehingga disebut dengan Mandumah Nuniyah. Beliau mengatakan, wa ibadatu rahmani ghayatu hubbihi ma'adhulli abidihi huma qudbani wa alaihi mafalakul ibadati ta'iru madara hatta qamatil qudbani wa madaruhu bil amri amri rasulihi la bil hawa wan nafsi wasyaitani. Beribadah kepada Allah Ar-Rahman adalah puncak rasa cinta kepadanya, yaitu maksimal. Puncak di sini artinya puncak sebagaimana yang bisa dilakukan oleh manusia. Ma'ad diiringi dengan penghinaan diri dari orang-orang yang menyembahnya. Itulah dua kutub, dua poros ibadah, yaitulah dua unsur pokok ibadah. Wa alaihima, di atas dua poros ini, garis edar ibadah berputar, madara selama berputar, hatta qamatil qudbani, sehingga tegaklah dua poros. Wa madaruhu, dan poros dari falakul ibadah, ini rangkaian atau kemudian garis edar ibadah adalah mengikuti perintah, yaitu perintah Rasulnya. Yang namanya ibadah itu mengikuti perintah Rasulnya, bukan dengan al-hawa, suka-suka, wan-nafsi, dan apa yang selera, sesuai dengan selera jiwa, wasyaitani, ataupun bisikan dan bisikan setan. Artinya, labuta haruslah menggabungkan, untuk disebut ibadah harus menggabungkan dua unsur, yaitu ghayatul hubbi, puncak rasa cinta, diiringi dengan puncak penghinaan diri. Maka siapa yang mencintai sesuatu namun tidak menghinakan diri kepadanya, maka itu tidak disebut ibadah kepadanya. Contohnya seorang laki-laki mencintai istrinya, mencintai anaknya, namun dia tidak menghinakan diri kepada istri dan anak. Maka rasa cinta suami kepada istrinya dan rasa cinta suami kepada anak-anaknya, demikian juga rasa cinta anak kepada dua orang tua dan kerabatnya, tidak disebut ibadah. Kenapa? Li'anna walaysa ma'ahu dhillun. Karena tidak diiringi dengan penghinaan diri. Demikian juga orang yang menghinakan dan tunduk kepada sesuatu namun tidak mencintainya, maka itu tidaklah ibadah kepadanya. Semacam orang yang menghinakan diri dalam artian tunduk kepada salah satu penguasa yang sombong, atau salah satu orang yang zalim, akan tapi tidak mencintainya, maka ini tidaklah ibadah kepadanya. Karena ibadah adalah yang mengumpulkan dua hal, puncak rasa cinta plus diiringi dengan puncak penghinaan diri. Dan ini tidaklah boleh ada kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Wala buta an tadura alaihima, dan tidak boleh tidak berputarlah pada dua hal ini. Aflak, garis edar ibadah dengan semua jenisnya. Ya, oleh karena itu Ibnu Al-Qayyim mengatakan, wa alaihi ma falakul ibadati dairu madara hatta qamat qudbani. Yakni alal aslaini, yaitu falak ibadah itu berputar pada dua poros. Dua poros artinya alal aslaini, dua hal yang pokok, yang vital, yaitu rasa cinta dan menundukkan atau penghinaan diri. Maka seorang yang mencukupkan diri dengan rasa cinta yang letaknya di hati dan penghinaan diri yang juga letaknya di hati tanpa melakukan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang, maka dia la yu'tabaru 'abidan lillahi, tidak teranggap orang yang menyembah Allah. Maka puncak rasa cinta diiringi dengan puncak penghinaan diri, keduanya mengharuskan imtithala taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah. Wabihadha, dengan hal ini terwujudlah istilah ibadah. Ya, maka definisi ini puncak rasa cinta diiringi dengan yaitu rasa cinta yang sangat mendalam dan rasa penghinaan diri yang mendalam, ini adalah ibadah sebagai kata kerja. Ibadah dalam bentuk at-ta'abbudu, aktivitas menghambakan diri. Yang namanya menghambakan diri itu adalah ada padanya unsur puncak rasa cinta dan puncak penghinaan diri. Kemudian nanti ada definisi ibadah dalam pengertian sarana, alat untuk ibadah, yaitu perbuatan apa saja yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ibadah dalam makna maf'ul bihi. Maka ibadah itu punya dua pengertian, ibadah dalam pengertian fi'il, perbuatan menghambakan diri, kemudian bisa kemudian ibadah dalam pengertian perbuatan-perbuatan yang dijadikan sebagai alat untuk menghambakan diri. Wa arafah, dan ibadah didefinisikan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimallahu taala dengan definisi yang syamil, definisi yang mencakup semuanya, daqiq, dan definisi yang teliti. Beliau katakan ibadah adalah ismun jami'un, nama yang mencakup semua yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa perbuatan ataupun ucapan yang nampak ataupun tersembunyi. Qulu dzalika ibadatun, itu semua adalah ibadah. Walahu, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memiliki buku khusus fi hadza dalam masalah ini, yang bukunya adalah buku yang bagus, judulnya Risalah Al-Ubudiyah. Di buku tersebut beliau sebutkan definisi ini, dan beliau sebutkan macam-macam ibadah yang Allah perintahkan dalam kitabnya dan diperintahkan oleh Rasulnya dalam fi sunani, dalam hadis-hadisnya. Dan definisi ini, definisi dari Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala yang baru saja kita kutip atau baru saja kita baca, adalah ibadah dalam pengertian maf'ul bihi, dengan pengertian sarana untuk menghambakan diri kepada Allah. Perbuatan-perbuatan yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu apa saja? Maka jawabannya, semua ucapan dan perbuatan yang dicintai dan diridai oleh Allah, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak. Maka semua perbuatan yang seperti ini itu adalah alat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan definisi yang pertama itu bagaimanakah keadaan orang yang mendekatkan diri kepada Allah? Keadaan orang yang mendekatkan, yang dia sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu harus berada dalam keadaan hatinya penuh rasa cinta kepada Allah dan penuh ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala saat dia melaksanakan hal-hal yang Allah perintahkan. Nah, sedangkan definisi ini ismun jami'un kulli ma yuhibbullahu wa yardahu, nama yang mencakup semua yang dicintai dan diridha Allah, Allah Subhanahu wa taala, maka ini membicarakan tentang ibadah dalam pengertian perbuatan apa sajakah yang bisa kita jadikan sebagai sarana dan alat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis Syekh Al-Musannif, penulis huna di sini mengatakan Ya, fa in qila jika dikatakan, yakni su'il ta Anda ditanya, apa itu kata yang mencakup semua ibadah kepada Allah, yaitu apa itu ta'rif al-jami', definisi yang lengkap untuk ibadah kepada Allah bi ikhtisar namun dengan ringkas. Fa innaka taqulu, maka cukup Anda katakan mentaati Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian selanjutnya kembali ke matan qala al-musannif rahimallahu taala, fa in qil, jika ditanyakan, fa ma'an wal ibadati, apa saja bentuk-bentuk ibadah yang tidaklah layak diberikan illa lillahi taala, kecuali kepada Allah taala. Ya, penjelasannya. Maka ibadah itu macamnya banyak sekali sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam. Ibadah adalah nama yang mencakup semua yang Allah cintai dan Allah ridai berupa ucapan ataupun perbuatan yang nampak ataupun tersembunyi. Dikatakan nampak, yaitu nampak pada anggota badan, contohnya sholat, puasa, berjihad, amar ma'ruf nahi mungkar, menjalin hubungan kekerabatan dan yang lainnya. Ini adalah ibadah-ibadah yang zahirah terlihat. Ibadah yang tersembunyi itu yang terletak di hati berupa rasa takut, khusyah, rasa takut, rughbah, ya, keinginan yang kuat, rughbah, rasa takut, mahabbah, rasa cinta, tawakal, inabah kembali kepada Allah. Maka hadhihi kulluha, maka ini semua adalah ibadah hati yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa min hadhihi, antara ibadah ada ibadah yang terletak di lidah, semacam berzikir mengingat Allah, bertasbih, tahlil, tahmid, mengajak manusia kepada agama Allah, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian mengajarkan ilmu yang manfaat. Kembali ke matan. Kulta, maka jawaban Anda adalah min anwa'iha addu'a'u, di antara bentuk ibadah yang hanya boleh untuk Allah adalah berdoa. Penjelasannya. Maka bentuk-bentuk ibadah itu banyak sekali, yang paling agung, yang paling penting adalah doa. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, Rabbmu mengatakan, berdoalah kalian padaku, niscaya akan aku kabulkan. Ya, orang-orang yang sombong untuk an ibadati, untuk beribadah kepadaku, maka dia akan masuk neraka dalam keadaan yang hina. Maka Allah perintahkan untuk berdoa kepadanya, dan Allah namai berdoa kepadanya itu ibadah. Karena di awal ayat, berdoalah kepadaku. Kemudian di akhir ayat, sebenarnya orang-orang yang sombong untuk beribadah kepadaku, yaitu berdoa kepadaku. Dan Nabi SAW menyampaikan, doa itu intinya ibadah. Demikian adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi. Maka doa adalah bentuk ibadah yang paling agung. Maka siapa yang berdoa minta-minta kepada selain Allah, kepada orang yang sudah mati, wal makburin, orang yang sudah dimakamkan di dalam kubur, kepada jin dan setan, maka sungguh dia telah menyekutukan Allah dengan syirik akbar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa annal masajida lillah, sunya masjid, atau boleh juga diterjemahkan anggota-anggota sujud itu hanya untuk Allah. Maka janganlah kalian berdoa bersama Allah ahadan dengan sesuatu pun, sesuatu apapun yang lain. Dan firman Allah Subhanahu, fad'ullaha mukhlishina lahuddin, maka berdoalah kepada Allah dengan memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Ay mukhlishina lahu fid du'ai, memurnikan untuk Allah fid du'ai doa. Fasama ad-du'a dinan, maka perhatikan Allah menyebut doa dalam ayat ini dengan sebutan agama. Fad'ullaha, berdoalah kepada Allah, di depannya doa, kemudian bawahnya mukhlishina lahuddin, memurnikan untuknya agama. Maksudnya memurnikan untuknya doa dan ibadah. Sebagaimana di ayat sebelumnya, doa disebut ibadah, tadi di surat Ghafir, doa disebut ibadah, kemudian di sini di surat, tadi juga di surat Ghafir ayat 60, doa disebut ibadah, kemudian di surat Ghafir ayat, atau surat Al-Mu'min ayat yang ke-14, doa juga disebut ibadah. Ya, doa disebut dengan din. Idan jika demikian kita simpulkan, Pertama doa itu namanya dalam Al-Quran disebut din. Yang kedua doa itu juga diberi nama oleh Al-Quran dengan nama ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa hadza mimma yadullu, maka ini diantara faktor yang menunjukkan betapa agungnya doa. Wa anna la yajuzu, dan tidak boleh berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia Allah, Allah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Dialah Allah zat yang idza da'autahu, yang jika engkau berdoa kepadanya, maka dia mampu untuk menjawab doamu dan mampu memberikan kepadamu apa yang kau inginkan. Wa amma ghairullah, adapun selain Allah, fa innahu ajiz, maka dia tidak bisa apa-apa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Saba ayat yang ke-22 dan ke-23, yakni satu ayat yang disebut oleh Ibnul Qayyim dengan ayat yang memangkas kemusyrikan sampai ke akar-akarnya. Qul, sampaikanlah wahai sang Nabi, berdoalah kepada berhala-berhala yang kalian sangka selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yamlikuna, mereka tidak memiliki hak milik meskipun seberat zarah, seberat semut yang kecil, baik di langit ataupun di bumi. Wa malahum, tidak ada bagi mereka berhala-berhala tersebut di langit dan di bumi min syirkin, saham dan bersekutu dengan Allah. Wa malahu, dan tidak ada baginya minhum min zahir, tidak ada lahu bagi Allah minhum dengan berhala-berhala tersebut min zahir, menjadi penolongnya Allah. Dan tidaklah manfaat syafaat itu manfaat di sisi Allah kecuali bagi orang-orang yang Allah izinkan. Ini ayat yang sangat agung tentang dan ayat yang sangat penting disebut oleh Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dengan sebutan ayat yang menumpas kemusyrikan sampai ke akar-akarnya. Karena makhluk yang layak dijadikan sebagai sesembahan dan sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah makhluk yang posisinya adalah satu dari empat kemungkinan. Ini satu dari empat kemungkinan, ini yang layak untuk disembah, kita minta padanya. Kemungkinan yang pertama, kita berhak seandainya boleh menyembah makhluk, maka makhluk yang kita sembah adalah makhluk yang punya hak milik mutlak, hak milik penuh dari satu bagian di langit dan di bumi. Misalnya dianggap pantai selatan itu hak milik penuh Nyi Roro Kidul gitu. Otoritas penuh terhadap pantai selatan dan laut selatan Nyi Roro Kidul. Allah tidak punya, tidak bisa, tidak, Allah tidak punya kekuasaan di sana. Itu murni miliknya Nyi Roro Kidul. Nah, layak. Seandainya demikian, layak. Andai ada, layak itu untuk disembah, karena dia punya hak milik penuh atas satu bagian dari langit, bagian dari langit dan bumi. Dan Allah katakan di sini di ayat ini, tidak ada makhluk yang punya hak milik penuh atas langit dan bumi meskipun cuma satu dzarah. Bayangkan, meskipun cuma hanya satu dzarah, satu titik yang kecil. Kemudian yang kedua, yang layak menjadikan sesembahan, seandainya ada makhluk yang layak, adalah makhluk yang punya saham bersama Allah. 50-50. Maka misalnya, Laut Selatan, itu kepemilikan terhadap dan otoritas terhadap Laut Selatan itu, dan Pantai Selatan 50-50. Allah 50%, Nyi Roro Kidul, jin Nyi Roro Kidul 50%. Nah, layak orang itu nyembah Nyi Roro Kidul. Kenapa? Karena dia punya saham. Punya saham. Nanti kalau kita, misalnya ada orang nyembah Nyi Roro Kidul, Nyi Roro Kidul pun tahu, oh ini orang yang menyembahnya, mencintainya, menyukainya. Nanti kalau Allah ingin melakukan tindakan menghukum orang ini, karena kita sudah dicintai oleh karena orang tersebut sudah dicintai oleh Nyi Roh Kidul, ada negosiasi. Tidak bisa. Jangan dihukum orang ini. Dia adalah orang yang menyembahku. Nun, adakah orang yang, adakah makhluk yang punya saham kepemilikan atas langit dan bumi atau bagian dari langit dan bumi? Jawabannya tidak ada. Dengan Allah katakan, wa malahum fihima min syirkin. Tidak ada bagi mereka di langit dan di bumi min syirkin saham kepemilikan. Kemudian kemungkinan yang ketiga, yang layak untuk dijadikan sesembahan, itu adalah orang yang jadi penolongnya Allah, yang dibutuhkan oleh Allah. Yang Allah itu susah kalau penolongnya itu ngambek. Nah, seperti penolong, penolong di dunia manusia. Satu keluarga orang kaya raya punya penolong, pembantu. Ini kalau pembantunya itu ngambek, majikan itu repot, susah payah. Nah, maka pembantu itu punya kemampuan untuk negosiasi. Meskipun dia bawahan, dia punya kemampuan untuk negosiasi. Pembantunya ngambek, pulang mudik, udah mudik seminggu. Nah, ini orang kaya ini kacau balau nih. Enggak tahu letak garam di mana, ini letak kemudian gula di mana, cuma kecil-kecil, tapi ngerepoti. Ya, maka majikan ini membutuhkannya. Meskipun dia posisi lebih atas, namun membutuhkan. Nah, kalau ada makhluk yang seperti itu, ya, dia pembantunya Allah, namun lebih rendah dibandingkan Allah, ini, karena statusnya pembantu, namun dia diperlukan oleh Allah. Sebagaimana manusia memerlukan pembantu rumah tangga. Nah, layak itu nyembah seperti ini. Kenapa? Karena kita jika ada orang menyembahnya, kemudian yang dan dia pembantunya Allah, akhirnya dicintai oleh si pembantunya Allah. Nah, Allah mau menghukum orang ini, si pembantu bisa mogok. Ya Allah, jangan hukum orang itu, jangan kau marahi dia. Kalau kau marahi dia, saya mogok. Kalau saya mogok, Allah kemudian dalam hal ini kerepotan dan kesusahan. Ya sudahlah, saya enggak jadi menghukum dia. Nanti saya kalau saya menghukum dia, kamu mogok, susah saya. Adakah makhluk yang seperti itu? Jawabannya enggak ada. Kalau ada, andai ada, silakan menyembahnya. Layak itu untuk disembah. Kemudian kemungkinannya dan Allah katakan enggak ada. Wa ma lahu minhum min dhahir. Tidak ada lahu bagi Allah minhum dari berhala-berhala. Tidak ada satupun berhala-berhala itu min zahir yang jadi penolongnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemungkinan yang keempat, makhluk yang layak untuk dijadikan sesembahan adalah makhluk yang bisa ngasih syafaat tanpa izin Allah. Dia tidak menjadi pembantu, tidak menjadi pemilik mutlak, tidak jadi pemilik saham, tidak jadi pembantu, namun dia bisa ngasih syafaat. Syafaat tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja ngasih syafaat. Nah, maka ini layak untuk seandainya ada makhluk demikian layak untuk dijadikan sesembahan. Realitanya wala tanfa'u syafa'atu inda illa liman adinalah. Tidaklah manfaat syafaat di sisi Allah kecuali orang yang Allah izinkan. Tanpa izin Allah tidak manfaat syafaat. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ahqaf, siapakah yang lebih sesat? Jawabnya tidak ada yang lebih sesat dalam masalah berdoa. Mimman dibandingkan orang yang berdoa kepada selain Allah, man kepada makhluk yang tidak bisa mengijabai doanya sampai hari kiamat. Bahkan mereka lalai dan tidak mengetahui doa-doa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang berdoa kepadanya. Di surat Fatir Allah katakan, jika kalian berdoa kepada berhala-berhala tersebut, mereka tidak mendengar doa kalian. Karena mereka adalah amwat sudah mati atau benda mati yang tidak mendengar doa. Seandainya mereka mendengar, mastajabu, mereka tidak bisa mengijabai dan menjawab. Artinya mereka tidak mampu untuk mengijabai doa. Karena mereka fakir, tidak punya apa-apa. dan mereka pun tidak memiliki seberat zarah di langit, tidak pula di bumi. Fakaifa, itu salah cetak ya. Ya-nya harusnya habis kaf. Fakaifa yada'una ma'allahi. Fakaifa yada'una, bagaimanakah mereka berhala-berhala ini diseru bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bal kaifa, dan bagaimanakah yutrak, ditinggalkan doa kepada Allah dan doa kemudian ditujukan kepada selain Allah. Min ha'ulail amwat. Itu orang-orang yang sudah mati. Atau benda mati semacam pohon, batu, wal ghaibin, atau orang yang masih hidup namun ghaib, namun lain tempat, lain posisi, tanpa alat komunikasi. Di manakah akal manusia yang berdoa kepada unasan sejumlah manusia yang tidak mendengar? Yang seandainya mereka mendengar, mereka tidak mampu mengijabai doa karena mereka tidak memiliki apa-apa. Ya, kemudian bentuk doa yang lainnya yang hanya boleh ditujukan untuk Allah adalah al-isti'anah. Penjelasannya. Isti'anah artinya talabul aun, minta tolong untuk mewujudkan satu perkara. Dan meminta tolong itu ada dua macam. Macam yang pertama, Anda minta tolong kepada orang yang yaqdir, dia mampu untuk menolong Anda. Maka ini satu hal yang boleh, Anda minta tolong pada makhluk dalam perkara yang yaqdir alaihi, makhluk mampu mewujudkannya. Dan Allah Jalla wa'ala berfirman, wa ta'awanu alal birri wa taqwa, tolong, dalam kalian tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa, wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan, janganlah kalian tolong menolong dalam dosa, wal udwan, dan tindakan melampaui batas, ya, dari batas yang dibolehkan menuju sesuatu yang tidak dibolehkan. Maka Allah perintahkan kita untuk tolong menolong dalam bir dan takwa. Dan ketika bir digandeng dengan takwa, maka bir artinya menjalankan perintah dan takwa artinya menjauhi larangan. Dan tidak ada tolong menolong kerjasama untuk dalam melakukan kebaikan dan takwa. Ya, umumnya tidak akan ada kecuali ada yang minta tolong. Ya, maka di sini sisi pendalilan kenapa? Bab minta tolong itu dalilnya adalah perintah untuk tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Karena kapan terwujud tolong menolong, ada pihak yang minta tolong. Minta tolong untuk share proposal. Poster donasi tolong di share. Minta tolong. Akhirnya kemudian yang dimintai tolong kemudian nolong dengan bentuk men-share. Nah, maka terjadi sini tolong-menolong. Maka umumnya wajarnya terjadi kegiatan tolong-menolong itu berawal dari adanya pihak yang minta tolong. Sehingga ayat tentang tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa itu jadi dalil bolehnya minta tolong. Itu sisi pendalilannya demikian. Maka tolong menolong di antara manusia dalam perkara yang mereka mampu untuk mewujudkannya dan itu manfaat bagi mereka adalah satu hal yang baik. Fa idza kana al-insan, maka jika seorang itu dalam keadaan hidup hadir, artinya tidak di tidak lain tempat. Kemudian Anda mintai supaya menolong Anda, fa hadza la ba'sa bikumnya, tidak mengapa. Semacam Anda antat luba minta man kepada orang yang akan membantu Anda dengan harta, misalnya pinjaman uang, atau membantu Anda untuk membawa sesuatu, atau membantu Anda ala bina'i haitin, membangun tembok, membantu Anda untuk memanen hasil pertanian. Wahati umurun, maka ini adalah perkara yang mampu diwujudkan oleh manusia. Tidaklah mengapa minta tolong dengan makhluk di dalamnya. Wala yu'addu hadha syirkan. Dan ini tidak terhitung kemusyrikan. Wallahu fi auni al-abdi, maka al-abdu fi auni akhihi, dan Allah itu senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Diatkan oleh Muslim. Kemudian isti'anah jenis yang kedua adalah minta tolong kepada selain Allah dalam perkara yang tidaklah mampu diwujudkan kecuali oleh Allah. Semacam minta tolong untuk bisa mendapatkan rezeki, minta tolong untuk bisa mendapatkan anak dan keturunan, minta tolong untuk sembuhnya keluarga yang sakit dan yang lainnya. Fahadha la yutlabu illa minallahi, maka hal-hal semacam yang tidaklah diminta kecuali kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta tolong. Iyyaka na'budu artinya la na'budu siwaka, kami tidaklah menyembah selain engkau. Maka di sini ada objek atau sasaran fi'il yang diletakkan di depan. Iyyaka di depan. Di depannya kata kerja na'budu. Li'anna taqdim al-ma'muli, karena takdim diletakkan di depan al-ma'mul, sasaran fi'il, yufidul asr memberikan makna hanya. Sehingga ia kena butuh hanya kepadamu kami menyembah. Wa ia kena sta'in, dan hanya kepadamu kami minta tolong. Maka isti'anah adalah salah satu bentuk ibadah. Jadi adalah minta tolong kepada Allah Ta'ala. Maka isti'anah disambung kepada ibadah. Ini masuknya kategori atful khas alal am. Menghubungkan sesuatu yang sempit kepada sesuatu yang luas. Ibadah itu luas. Di antara bentuk ibadah isti'anah. Setelah itu disambung kepada sesuatu yang sempit, yaitu isti'anah. Maka ini sesuatu yang sempit diatofkan kepada sesuatu yang luas. Maka maknanya adalah ihtimaman bihi. Menunjukkan perhatian yang lebih kepada sesuatu yang sempit tersebut. Ya, maka ini menunjukkan perhatian terhadap isti'anah. Fal isti'anatu billahi azza wa jalla, maka isti'anah kepada Allah azza wa jalla dalam perkara yang tidak mampu diwujudkan kecuali Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, semacam sembuhnya orang yang sakit, turunnya hujan, mewujudkan rezeki dan perkara-perkara yang lain yang tidaklah mampu diwujudkan kecuali oleh Allah. Fahadha la tutlabu illa minallahi. Maka ini tidak boleh diminta kecuali kepada Allah. Tidak boleh diminta kepada orang yang sudah mati, tidak pula boleh kepada kuburan, tidak boleh pula kepada atrihah. Atrihah itu kuburan yang diistimewakan, dibuat sedemikian rupa. Kalau kubur luas, ya semua kubur. Atrihah kuburan tertentu yang di bangunannya dibuat mewah, megah gitu. Wala minal asna, tidak pula kepada patung berhala, tidak pada batu dan pohon, maka siapa yang memintanya kepada selain Allah, maka dia musyrikan syirkan akbar, melakukan kemusyrikan besar, mengeluarkan dari agama. Kemudian selanjutnya adalah al-istighosah. Di antara yang hanya boleh ditujukan untuk Allah, tidak boleh untuk selain Allah adalah istighosah. Istighosah itu adalah doanya orang yang susah agar susahnya hilang. Orang yang terlilit hutang agar bisa melunasi hutang. Orang yang sakit agar sakitnya sembuh. Orang yang lama mengharapkan keturunan supaya segera punya momongan. Orang yang lama cari jodoh, kemudian agar diberi kemudahan untuk bisa ketemu pasang hidupnya, suaminya, orang yang akan jadi suaminya atau jadi istrinya. Nah, itu namanya istighosah. Penjelasannya, istighosah adalah bagian dari isti'anah, akan tapi dia lebih sempit daripada isti'anah. Isti'anah luas, istighosah itu sesuatu yang khusus. Karena istighosah la takunu, tidak ada sebutan istighosah kecuali dalam perkara yang susah. Karena istighosah itu doanya orang yang susah agar hilang susahnya. Dan ingatlah ketika kalian meminta kepada Rabb kalian supaya menghilangkan kesusahan kalian dan Allah kabulkan permohonan kalian. Hadza demikian, ini adalah fi waqa'ati Badrin, dalam perang Badar. Lamashtaddal amru, tatkala keadaan peperangan itu demikian berat bagi kaum muslimin. Karena 315 orang menghadapi 1000 orang. Maka kaum muslimin dalam hal ini Nabi SAW istighosah pada Rabbnya. Sehingga istighosah itu akhasu, lebih sempit daripada isti'anah. Karena istighosah itu la takunu, tidaklah ada kecuali dalam keadaan susah. Dan istighosah itu tidak harus rame-rame. Orang sendirian dia sakit dan doa minta sama Allah, ya Allah sembuhkanlah aku, itu istighosah. Mojok sendirian, mereng-reng kepada Allah, ya Allah utangku banyak, ya Allah beri aku kemudahan untuk bayar utang, itu juga istighosah. Fayajib, maka wajib memurnikan istighosah hanya untuk Allah Azza wa Jalla, dan tidak boleh istighosah dengan orang yang sudah mati. Banyak orang yang mengaku-ngaku Islam, yadda'una al-Islam, mengaku-ngaku Islam, jika mereka terjumus dalam perkara yang fisyidati, dalam kesusahan, mereka istighosah. Mereka istighosah minta dihilangkan kesusahannya kepada orang yang telah meninggal dunia dan orang yang dianggap wali. Mereka teriak-teriak memanggil nama wali fil bari wal bahar, di daratan dan di lautan. Wahada, dan ini adalah min ghildati syirkihim, adalah ya, kemusyrikan yang keterlaluan. Fasor, jadilah mereka syiriknya lebih ya, keterlaluan daripada orang musyrik terdahulu. Karena orang musyrik terdahulu yusyrikuna fi halati rakhai, mereka hanya melakukan kemusyrikan dalam keadaan lapang. Akan tapi mereka orang-orang musyrik sekarang yang sebagiannya itu mengaku-ngaku Islam dalam keadaan susah, mereka lakinnahum, akan tetapi orang musyrik jahiliyah dalam keadaan susah mereka memurnikan doanya dan minta tolongnya kepada Allah Azza wa Jalla. Li'annahum, karena mereka orang musyrik jahiliyah mengetahui dan menyadari tidak ada yang bisa menyelamatkan dari kesusahan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amma musyriku hadha zamani, adapun orang musyrik zaman ini, fa'inam alal aksi, maka itu sebaliknya. Jika mereka terjumus dalam syiddatin, kesusahan, malah mereka istighosahnya kepada selain Allah. Mereka manggil nama orang-orang yang mereka sembah. Sebagaimana satu hal yang maklum telah diketahui, anhum mereka lakukan. Nah, kemudian berikutnya adalah dzabhul kurbani, menyembelih hewan kurban. Penjelasannya, menyembelih hewan ada dua macam. Yang pertama, menyembelih hewan untuk dimakan dagingnya. Maka ini satu hal yang mubah, tidak masuk dalam bab ibadah. Ini nama huwa dzabhunil akli, karena itu sembelihan untuk dimakan. Ini hukumnya mubah. Ini hukumnya mubah. Ya, contoh yang lainnya, orang mau bikin acara, boleh jadi 7 hari, 40 hari kematian, ya. Maka nyembelilah ayam, nyembelilah hewan, ya. Nanti dagingnya mau dimasukkan ke ke besek yang akan dibawa pulang oleh orang-orang yang datang. Maka ini menyembelih untuk dimakan dan diambil dagingnya. Ini bukan bab ibadah kepada selain Allah. Ini babnya adalah melakukan hal yang mubah. Ila akan tetapi labuta, haruslah menyebut nama Allah ketika menyembelih. Karena Allah Ta'ala berfirman di surat Al-An'am ayat yang ke-121, wala ta'kulu mimma lam yuzkar smullah alaihi, janganlah kalian makan hewan yang tidak disebutkan nama Allah padanya. Surat Al-An'am ayat 121. Dan demikian, dan ini pendapat jumhur ulama, mayoritas para ulama kecuali Syafi'iyah. Syafi'iyah berpendapat bahasanya menyebut nama Allah ketika menyembelih itu hukumnya mustahab. Hukumnya dianjurkan, tidak wajib. Ini, di antara dalil Syafi'iyah dalam masalah ini adalah halalnya sembelihan ahli kitab. Ini, maka sembelihan ahli kitab halal. Maka itu menunjukkan bahasanya ini, padahal boleh jadi mereka menyembelihnya tanpa menyebut nama Allah. Mereka cuma diam saja, ini, cuma asal menyembelih. Maka ini jadi indikator yang menunjukkan bahasanya menyembelih bismillah dalam menyembelih itu tidak wajib. Namun ala kulli hal jelas beramal dengan pendapat jumhur itu yang lebih hati-hati. Kemudian macam yang kedua, menyembelih dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Fahada, maka ini adalah salah satu bentuk ibadah. Contohnya menyembelih ad-dahi. Ad-dahi itu kurban, hewan kurban yang disembelih saat Idul Adha. Atau menyembelih hadyu. Hadyu itu adalah hewan yang dihadiahkan untuk tanah haram. Nanti hadyu ada hadyu yang wajib, ada hadyu yang hukumnya sunnah. Demikian juga menyembelih aqiqah untuk anak yang baru lahir. Maka ini adalah sembelihan-sembelihan yang ibadah. La yajuzu taqarrubu biha. Tidak boleh mendekatkan diri dengan sembelihan-sembelihan ini illa kecuali untuk Allah Azza wa Jalla. Maka siapa yang menyembelih untuk selain Allah dalam rangka mendekatkan diri, maka dia musyrik syirik akbar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, katakanlah bahasanya salatku, sembelihanku, segala aktivitasku saat hidup dan keadaanku ketika mati adalah untuk Allah Rabb semesta alam. Yang dimasuk nusuk dalam ayat ini adalah adzabahu, adalah menyembelih, waqaranahu, dan digandengkan menyembelih itu dengan salat, menunjukkan pentingnya menyembelih. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Kautsar, fasalli li rabbika wanhar. Maka sembelihlah, maka salatlah ikhlas untuk Rabbmu, dan sembelihlah hewan kurban ikhlas untuk Rabbmu. Karena nahra ma'as-salati. Maka di sini digandeng menyembelih hewan dengan salat. Artinya sebagaimana tidak boleh salat untuk selain Allah, demikian juga tidak boleh menyembelih wan nahar dan menyembelih dalam rangka at-taqarrub mendekatkan diri. La yakunu tidak boleh illa lillah kecuali kepada Allah. Maka siapa yang menyembelih mendekatkan diri kepada orang yang telah meninggal dunia atau kepada kubur atau kepada dharih kubur sebagaimana yang dilakukan oleh ubadul kubur, para penyembah kubur di zaman ini, maka dia musyrik syirik akbar. Dalam hadis dari Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Allah melaknat orang yang menyembelih hewan untuk selain Allah. Demikian juga Allah melaknat orang yang mencaci maki kedua orang tuanya sendiri. Allah melaknat orang yang melindungi penjahat. Dan Allah melaknat orang yang mengubah tanda tanah, yaitu tanda batas ini tanah. Maka di antara perkara-perkara yang terlaknat, orang yang melakukannya adalah menyembelih untuk selain Allah. Dan orang yang menyembelih untuk selain Allah semacam menyembelih untuk kubur, mendekatkan diri kepada penghuni kubur supaya penghuni kubur mewujudkan hajatnya, atau menyembelih untuk jin dalam rangka supaya jin tidak membahayakannya, sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang ketika mereka nazala manjilan jadidat, mereka menempati rumah baru, sebagian orang kemudian menyembelih untuk jin min ajli dalam rangka supaya jin itu tidak membahayakannya, tidak mengganggunya di rumah yang baru ini. Maka disembelihlah hewan di dekat pintu. Kemudian yurassu min damihi. Kemudian darah hewan yang disembelih tersebut kemudian dipercik-percikkan pada tembok. Ini yang dilakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada jin. Atau jika mengadakan masru'an satu proyek minal masyari. Ini satu proyek semacam bikin pabrik. Ini atau semacam pabrik, maka yuzbah, maka disembelih di awal gerak alatnya. Ketika mesin awal dipakai untuk berputar, itu disembelihlah hewan. Tujuannya li ajli annal masani ataslam, supaya pabriknya itu lancar, enggak mendapatkan gangguan jin. Demikian juga jika datang malikun minal muluki, seorang raja atau seorang penguasa, maka mereka menyembelih ingda wusulihi, saat sampainya. Wassalam alaihi, dan saat menyambutnya, dan sembelihan tersebut ta'ziman lahu dalam rangka memuliakannya. Dzabha tahiyatin, penyembelihan dalam rangka penghormatan. Nah, maka ini beliau nilai sebagai kemusyrikan. Ya, maka di pelajaran Taisul Wusul telah kita jelaskan panjang lebar tentang rincian gimana hukum menyembelih di hadapan penguasa dalam rangka menyambut kedatangan seorang penguasa. Di antara penjelasan sebagian ulama dalam masalah ini, ketika datang itu disambut dengan disembelih, dan disembelih itu ya cuma untuk kegiatan yang dicari bukan dagingnya, namun aktivitas ngoroknya dalam rangka menghormati kedatangan seorang raja atau seorang penguasa, ya maka ini dinilai sebagai bentuk kemusyrikan. Amalau kanu yadbahuna, adapun jika mereka menyembelih lahu untuk penguasa, walimatan dalam rangka jamuan makan. Karena penguasa datang mau ada walimah jamuan makan, maka disembelihlah hewan. Maka tidak mengapa, karena itu masalah yang mubah. Yang bermasalah adalah menyembelih hewan dalam rangka menghormati si penguasa. Ketika dia baru saja turun dari pesawat atau turun dari mobilnya, maka mereka menyembelih di bawah mobil, di bawah pesawat dalam rangka memuliakan lihadal wafid tamu ini. Ini termasuk kemusyrikan, karena penyembelihan ini adalah dalam rangka penghormatan dan pengagungan. Kemudian di antara ibadah yang hanya boleh untuk Allah Subhanahu wa taala adalah nadar. Definisi nadar adalah komitmen untuk melakukan satu ibadah lam yalzam biha asyaru, yang tidak diwajibkan oleh syariat. Dan nadar adalah di antara bentuk ibadah. Allah taala berfirman di surat Al-Insan, yufuna bin nadri, mereka melaksanakan nadar, wa yakhafuna yauman, dan mereka mengkhawatirkan satu hari, karena syaruhu mustatira, yang kejelekan hari tersebut tersebar kemana-mana. Maka Allah memuji sejumlah orang yang memuji mereka karena mereka melaksanakan nadar. Dan firman Allah Ta'ala, wa ma angfaqtum min nafaqatin, dan semua infak yang kalian berikan, au nadartum min nadrin, semua nadar yang kalian lakukan, maka Allah mengetahuinya. Maka lihat, Allah gandengkan nadar dengan infak dan sedekah. Infak dan sedekah adalah ibadah, maka nadar adalah ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal yufu nudurahum, dalam mereka melaksanakan nadar-nadar mereka, dan dalam mereka bertawaf mengelilingi rumah yang kuno yaitu Ka'bah. Maka Allah gantikan nadar dengan tawaf, dan tawaf adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka melaksanakan nadar adalah ibadah. Dan hada ini berlaku untuk nadar taat. Jika seorang bernadar untuk bersedekah, nadar untuk salat, nadar untuk puasa, nadar untuk berhaji, nadar untuk berumrah, maka Nabi SAW menyampaikan, man nadar ayuti Allah fal yuti'hu. Siapa yang nadar untuk taat pada Allah, maka adalah dia taat kepada Allah. Sedangkan nadar maksiat, maka haram melaksanakannya. Nabi SAW mengatakan, man nadar ayasi Allah fala yasihi. Siapa yang nadar untuk maksiat kepada Allah, janganlah dia durhaka pada Allah. Dan di antara bentuk nadar maksiat adalah nadar untuk kubur. Maka siapa yang bernadar untuk kubur atau nadar untuk orang yang telah meninggal dunia, maka dia melakukan kemusyrikan besar. Karena dia melakukan salah satu bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan dimungkinkan nadar ini ya satu paket dengan yang lainnya. Nih, misalnya berdoa minta-minta kepada selain Allah. Nih, maka seorang mendatangi satu kubur, ya, anggap saja misalnya kubur di Gunung Kemukus di Sragen, minta-minta pesugihan, minta kepada orang yang dimakamkan di situ, minta supaya diberi rezeki, kemudian diberi kekayaan. Setelah itu ikrar. Ya, setelah itu ikrar kepada penghuni kubur, nanti saya jika kaya raya, saya akan nyembelih, saya bernadar untuk memberikan kepada Anda uang sekian. Saya akan kembali ke sini dengan memberikan pada Anda uang sekian. Atau saya akan membeli seni dan saya akan nyembelih kambing di tempat ini. Maka ini nazar kepada kubur, ditambah ada juga doa dan permohonan, doa kepada penghuni kubur. Kemudian di antara bentuk ibadah yang hanya boleh untuk Allah adalah al-khauf, rasa takut. Penjelasannya, al-khauf, rasa takut adalah bagian dari amal hati, jadi adalah ibadah hati, dan yang dimaksudkan adalah rasa takut ibadah. Rasa takut ibadah adalah rasa takut yang yakunu ma'ahu diiringi pengagungan dan rasa cinta kepada yang ditakuti. Mencintainya plus takut dengannya. Inilah yang disebut dengan rasa takut ibadah. Dinamai juga dengan sebutan khaufu sirri. Dan ini satu hal yang tidak boleh kecuali untuk Allah Azza wa Jalla. Maka siapa yang memberikan rasa takut kepada makhluk dan yang diberikan adalah rasa takut ibadah, yaitu khaufu sirri, maka dia telah musyrik. Dan biasanya ini satu paket ini dengan kemusyrikan yang lainnya. Wa idza amila lahu naw'an min anwa'il ibadah. Karena jika seorang itu melakukan salah satu bentuk ibadah kepada selain Allah karena dia takut kepadanya. Semisal orang yang takut sama jin, akhirnya menyembelih hewan untuk jin. Takut sama orang yang telah meninggal dunia, kemudian menyembelih hewan untuknya. Maka rasa takut seperti ini, rasa takut ibadah. Di sini ada rasa takut ibadah yang ini syirik, kemudian ada menyembelih hewan. Menyembelih hewan yang ini juga syirik. Fa'ina yakunu musyrikan syirkan akbar, maka dia musyrik dengan syirik akbar. Sedangkan rasa takut yang alami, rasa takut dengan virus, dengan kuman, dengan corona, dan yang lainnya. Maka ini rasa takut alami. Rasa takut dengan musuh, rasa takut dengan binatang buas. Rasa takut dengan tha'abin, dengan ular. Maka ini rasa takut alami dan ini bukan ibadah. Maka rasa takut yang hanya khusus untuk Allah, tidak boleh untuk selain Allah, disebut dengan rasa takut rasa takut khaufu sirri atau khauful ibadah. Yang tadi didefinisikan dengan rasa takut yang diiringi dengan penghormatan dan rasa cinta. Ini. Contohnya sebagaimana tadi telah disebutkan, ya takut sama jin. Karena takut sama jin, khawatir jin akan menimpakan bencana, malapetaka, kemudian menyembelih hewan sesaji untuk jin. Kemudian di antara bentuk ibadah yang hanya boleh untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh untuk yang lainnya adalah ar-raja wa tawakkul. Ya, berharap dan tawakal. Penjelasannya. Di antara bentuk ibadah adalah ar-raja, adalah berharap, yaitu ta'milul khair, mengangankan kebaikan. Mengangankan nikmat fima dalam perkara yang tidak mampu diwujudkan kecuali oleh Allah. Maka tidak boleh Anda berharap kepada selain Allah dalam perkara yang tidak mampu diwujudkan kecuali oleh Allah. Adapun rasa harap dalam perkara biasa, semacam Anda berharap dari seseorang untuk agar orang tersebut memberikan pada Anda harta atau membantu Anda dalam perkara yang yaqdiru alaih, ya, dia mampu mewujudkannya. Fahada laisa minal ibadati, maka ini bukan ibadah. Misalnya contoh berharap yang bukan ibadah, ya akhi, wahai saudaraku, aku berharap pada Anda agar Anda memberikan kepadaku demikian dan demikian. Dan ini adalah satu perkara yang mampu dia wujudkan. Maka ini rasa harap yang bukan ibadah. Akan tapi Anda tidak boleh berharap kepada makhluk dalam perkara yang tidak mampu diwujudkan kecuali oleh Allah. Semacam berharap kepada orang yang telah meninggal dunia atau orang yang masih hidup namun gaib, lain tempat, tanpa alat komunikasi atau jin, maka ini rasa harap ibadah. Fala yajuzu, tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Jika ditujukan kepada selain Allah, statusnya adalah syirkun akbar. Syirik besar yang membatalkan keislaman dan keimanan. Kemudian tawakal. Maka di antara bentuk tawakal, di antara bentuk ibadah adalah tawakal, yaitu memasrahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersandar kepada Allah. Allah taala berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu, dan hanya kepada Allah hendaklah kalian bertawakal, in kuntum mu'minin, jika kalian betul-betul beriman. Demikian juga firman Allah, fa'buduhu wa tawakkal alaih, sembahlah Allah dan bertawakkallah kepadanya. Maka Allah gandengkan tawakal dengan ibadah. Wa 'alallahi fatawakkalu, hanya kepada Allah hendaklah kalian bertawakal. Di sini ada pembatasan. Karena jar dan majrur diletakkan di depannya fi'il, maka itu yufidul hasar, memberikan makna hanya. 'Alallah jar dan majrur di depannya fi'il, tawakkalu. Wa 'alallahi, dan hanya kepada Allah. La 'ala ghairi, tidak kepada yang lainnya. Fatawakkalu, maka hendaklah kalian bertawakal. In kuntum mu'minin, jika kalian betul-betul beriman. Kemudian innamal mu'minun, hanyalah orang-orang yang beriman, orang yang jika disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, gentarlah hatinya. Jika dibacakan padanya ayat-ayat Allah, bertambahlah imannya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabbnya mereka tawakal, tidak kepada yang lain. Wa 'ala rabbihim, dan hanya kepada Rabb mereka, tidak kepada yang lainnya. Maka tawakal adalah ibadah atau ibadah, la yajuzu, tidak boleh kecuali untuk Allah. Adapun tawkil, mewakilkan kepada orang lain dalam perkara yang mampu diwujudkan oleh makhluk, semacam mewakilkan pada seseorang untuk membelikan satu kebutuhan anda, mewakilkan kepada orang untuk supaya dia melakukan satu aktivitas untuk anda, maka ini satu hal yang boleh. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam wakala man yashtari lahu. Mewakilkan pada orang yang membelikan sesuatu untuk Nabi, contohnya membelikan kambing untuk Nabi. Demikian juga Nabi itu memasrahkan kepada al-umal, jamak dari amil, untuk menggantikan anhu Nabi fi ba'dil umur, dalam sebagian perkara, di antaranya adalah amil zakat, yang Nabi tugasi untuk keliling mengambil zakat. Dan Allah Ta'ala berfirman tentang para penghuni kahfi, para ashabul kahfi, mereka mengatakan faba'asu ahadakum, maka kirimlah salah satu dari kalian biwarikikum hadihi, dengan uang dari perak, uang perak kalian ini, ilal madinati, ke kota. Faliyangdu ayu askato ama, maka adalah dia lihat di kota makanan apa yang paling enak. Falyatikum birizkim minhu, maka adalah dia datang dengan rizki dari makanan yang enak tersebut. Walyatalattaf, dan pelan-pelan, jangan terlalu menampakkan. Wala yushironna bikum ahada, supaya tidak ada satupun orang yang mengetahui keberadaan kalian. Maknanya di Al-Mukhtasar fi Tafsir, arsilu ahadakum, utuslah salah satu kalian untuk membawa uang dari perak ini ila madinatina al-ma'hudah, ke kota kita yang telah dikenal. Falyangdur, maka lihatlah ayah ahliha, di antara penduduk kota itu manakah yang paling enak makanannya. Wa atyab maksaban, dan yang paling enak penghasilannya. Waliyata'anna fi dukhuli wa khurujihi wa mu'amalatihi, dan ndaklah dia pelan-pelan ketika masuk kota, keluar kota, dan melakukan transaksi. Ini adalah pelan-pelan, jangan biarkan ada seorang yang mengetahui tempat kalian, karena itu akan berdampak bahaya yang besar. Dan perlu diketahui bahasanya ayat ini diantara dalil bolehnya makan yang enak-enak. Makan yang enak tidak terlarang, tidak tercela. Asalkan itu tidak jadi orientasi hidup. Satu waktu tuh cari makanan yang enak, pingin jajan yang enak, tidak mengapa. Dalilnya, falyangdur ayuha aska to'ama. Aska maknanya atyab. Manakah tadi di Al-Mukhtasar fi Tafsir, aska maknanya atyab. Manakah yang paling enak di antara makanan yang ada beli itu. Nah kalau ini fa'asohadakum, maka ini semua adalah taukil, bukan tawakul. Bukan tawakal, namun taukil. Ini taukil, pasrah kepada orang lain, minta tolong sama orang lain untuk mengerjakan satu hal yang boleh. Adapun tawakal, maka dia khusus untuk Allah Azza wa Jalla. Maka bedakan dua hal. Ini tawakal itu beda dengan taukil. Kemudian di antara ibadah yang hanya boleh untuk Allah, tidak boleh untuk makhluk adalah inabah dan mahabbah. Inabah artinya rujuk kembali. Inabah sama taubat itu bimaknan wahid, maknanya sama. Allah Ta'ala berfirman, wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Maka kembalilah kalian kepada Rabb kalian dan pasrahlah kepadanya. Kemudian mahabbah, rasa cinta. Rasa cinta itu memiliki kedudukan yang penting dalam ibadah. Itulah rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rasa cinta itu ada dua macam. Rasa cinta inilah ibadah. Itulah rasa cinta ma'aha yang diiringi dengan penghinaan diri dan ketundukan kepada yang dicintai. Dan ini tidak boleh kecuali untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada rasa cinta yang nilainya ibadah. Adapun jenis yang kedua adalah mahabbah tabi'iyah, rasa cinta alami, normal. Semacam cinta harta, cinta istri, cinta anak, cinta orang tua, cinta kepada orang yang berbuat baik kepada Anda. Ini, maka ini rasa cinta alami. La tu'addu minal ibadati, tidak tergolong ibadah. Karena tidak ada bersamanya dhullun, menghinakan diri. Tidak ada bersamanya khudu'un, ketundukan. Ini. Namun dia adalah mawaddatun mujaradatun, murni sekedar cinta. Ya, maka tidak mengapa rasa cinta yang alami. Illa idza qaddama mahabbata hadil asya'i ala mahabbatillah. Nah, rasa cinta alami itu bermasalah manakala seorang itu lebih mendahulukan rasa cinta terhadap hal-hal di atas, kepada anak, kepada istri, dibandingkan rasa cinta kepada Allah. Nah, siapa yang lebih mengutamakan rasa cinta alaminya dibandingkan rasa cinta kepada Allah, fa innahu yakunu alaihi wa'idun syadidun. Maka dia mendapatkan ancaman yang keras. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat At-Taubah ayat yang ke-24. Katakanlah wahai sang Rasul, jika bapakmu, anakmu, saudaramu, istrimu, keluargamu, harta yang kalian usahakan, dan perdagangan yang kalian khawatirkan ruginya, dan rumah-rumah yang kalian senangi, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya. Nah, maka rasa cinta yang alami itu baru bermasalah. Baru bernilai dosa manakala rasa cinta yang alami itu lebih didahulukan daripada rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Allah itu tidaklah boleh rasa cinta kepada Allah didahulu. La yuqaddam ala mahabbatihi mahabbatu syai' minal amwali wal aulad. Tidak boleh rasa cinta kepada Allah itu dikalahkan karena mencintai sesuatu. Mencintai harta, anak, negeri, kampung halaman, negara, dan yang lainnya. Maka jika bertentangan rasa cinta kepada Allah dengan rasa cinta kepada yang lain, semacam pada harta dan anak, maka wajib yuqaddamu mahabbatullahi. Rasa cinta kepada Allah didahulukan. Kemudian di antara ibadah yang hanya boleh untuk Allah, tidak boleh untuk selain Allah adalah al-khosyah. Khosyah adalah nau'un minal khawfi, di antara bentuk rasa takut. Qala Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fala takhshawhum wakhshawni. Janganlah kalian punya rasa takut pada mereka, namun adalah kalian punya rasa takut kepadaku. Artinya, fala tuqaddamu khasyatul makhluki ala khasyatillahi. Maka tidak boleh rasa takut kepada makhluk itu lebih didahulukan daripada rasa takut kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, alladzina yubalighuna risalatillahi. Orang-orang yang menyampaikan risalah Allah dan merasa takut kepada Allah, dan mereka tidaklah merasa takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Kemudian di antara ibadah yang khusus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala ini adalah ar-ruhbah wa ruhbah wa ta'alluh. Ini adalah ruhbah, rasa harap, ruhbah rasa takut, wa ta'alluh dan ibadah. Ya, maka ruhbah takunu hanyalah ditujukan untuk Allah Jalla wa'ala. Ruhbah artinya at-tam'u, keinginan kuat. Fima indahu, dengan pahala yang ada di sisi Allah. Ya, inna ilallahi raghibun, sehingga kami sangat berminat kuat kepada Allah. Itulah ruhbah, keinginan kuat dengan pahala dan balasan di sisi Allah. Dan bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Dan jika seorang itu punya minat yang kuat dengan apa yang ada di sisi Allah, maka hal itu mendorongnya untuk taat kepada Allah dan mendahulukan ridha Allah Subhanahu wa taala daripada yang lainnya. Dan rohbah rasa takut. Rohbah kadzalik, demikian juga rohbah hiya nau'un minal khaufi, adalah salah satu bentuk rasa takut. Allah taala berfirman, wa iyaya farhabuni, dan hanya kepadaku hendaklah kalian merasa takut. Maka Anda wajib merasa takut kepada Allah, dan khauf kepada Allah, dan khusyah kepada Allah. Tidak boleh Anda takut kepada makhluk, rohbatan rasa takut yang menjadikan makhluk pada posisi Allah atau setara dengan Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh pula rasa takut kepada makhluk yang berdampak Anda tinggalkan ketaatan kepada Allah min ajlihim, karena takut sama makhluk. Kemudian poin yang terakhir di kesempatan sore hari ini adalah ta'aluh. Ta'aluh artinya at-ta'abbudu, ya, aktivitas ibadah. Wa yutlak ta'alluhu, dan kata-kata ta'aluh itu yutlak digunakan, wa yuradu bih, dan yang dimaksudkan adalah al-mahabbatu, rasa cinta. Dari kata-kata al-walah. Wala artinya al-mahabba, rasa cinta. Wa hadha haqqun lillahi subhanahu wa ta'ala, dan ini adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka uluhiyah adalah haknya Allah jalla wa'ala. Tidak boleh ayyutakhudha dijadikan ma'ahu bersama Allah ilahan akhar, sesembahan yang lainnya, yang kemudian dicintai, wa yuhabu dan dicintai, wa yu'badu dan disembah bersama Allah Azza wa Jalla. Karena uluhiyah atau ibadah adalah hak bagi Allah. Wa walladhi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilah. Dialah Allah zat yang fis sama'i, di langit ilahun, jadi sesembahan, dan di bumi jadi sesembahan. Dan dia zat yang maha bijaksana, lagi zat yang maha mengetahui. Yang dimaksud dengan ilah di langit dan ilah di bumi, ya artinya disembah dan dicintai oleh penduduk langit, yaitu para malaikat, dan penduduk bumi, yaitu orang-orang yang beriman dan jin-jin yang beriman. Ya, demikian yang kita baca dan kita telaah kesempatan sore hari ini. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa ruda'ana anilhamdulillahi rabbil alamin. Ya, monggo. Pertama, Ustaz, yang disebut kesyirikan, apakah sebatas sudah menggabungkan cinta dan penghinaan kepada selain Allah, ataukah level cinta dan menghinakan dirinya harus bagaimana levelnya? Ya, ada pertanyaan tentang untuk disebut menyembah selain Allah. Ya, apakah kemudian harus memadukan antara antara rasa cinta dan menghinakan diri, ataukah bisa saja orang itu musyrik dengan rasa cinta, manakala rasa cintanya sebagaimana rasa cinta kepada Allah, dan menundukkan diri dengan ketundukan yang selainnya hanya untuk ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya atau tiga-tiganya adalah kemusyrikan. Ketika seorang itu punya rasa cinta kepada makhluk sebagaimana rasa cinta kepada Allah, kemusyrikan. Demikian juga ketundukan dan kepatuhan kepada penghinaan diri kepada makhluk, ya, yang itu yang penghinaan diri semacam itu hanya layak untuk Allah, maka ini juga kemusyrikan. Dan Dan ketika seorang itu memadukan dua-duanya, juga dia orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kalau untuk semata-mata rasa cinta, maka disyaratkan untuk disebut musyrik manakala dia mencintai makhluk dengan rasa cinta sebagaimana selayaknya mencintai Allah. Untuk ketundukan dan kepatuhan, penghinaan diri, maka penghinaan diri yang ini tidaklah layak diberikan kecuali hanya kepada Allah. Nah, maka ini kemusyrikan. Nah, ada orang yang sudah bertobat namun doanya kepada Allah kenapa tidak dikabulkan? Perlu diketahui pengkabulan doa tidaklah harus berbanding lurus dengan taubat. Iblis tidak bertobat dan Allah kabulkan doanya. Rabbi angdirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, berilah aku umur panjang sampai kiamat tiba. Itu permintaan iblis dan Allah kabulkan. Maka pengkabulan doa itu tidak berkaitan erat dengan dengan taubat. Maka iblis yang merupakan gembong dan akar kemusyrikan, dia tidak bertobat dan Allah kabulkan doanya. Kemudian yang kedua kita katakan bahwasanya kenapa Allah tidak mengkabulkan doa seseorang, maka itu ada banyak faktor, ada banyak sebab. Boleh jadi di antara sebabnya jika doanya dikabulkan, orangnya malah kemudian akan memberikan madarat yang lebih bahaya, yang lebih besar. Di antaranya adalah dalam kasus ini boleh jadi dia merasa bangga, oh saya sudah taubat, saya sudah dicintai oleh Allah sehingga Allah mewujudkan doa dan permintaan saya langsung cash bahkan. Maka timbul kemudian ujub dan bangga dengan amal telah bertobat dan amal yang lainnya. Nah, Ustaz, saya sering pusing dan minum obat merek tertentu. Kalau saya minum obat itu pasti sakitnya meredah. Apakah termasuk syirik jika saya berpendapat kalau tidak minum obat tersebut tidak sembuh? Tentang masalah kemudian berobat dan sakit, maka ya, dan keyakinan terhadap obat, maka ini mirip-mirip dengan makan. Lapar, saya beranggapan kalau saya enggak makan, ya lapar saya enggak hilang. Bolehkah saya berkeyakinan kalau saya enggak makan, saya akan terus lapar? Boleh saja. Namun sadarilah bahasanya itu usaha yang hanya Allah yang, dan Allah adalah yang memberikan ketentuan pasti manfaat dan tidaknya usaha. Ternyata ada orang yang makan dan tidak kenyang-kenyang. Sudah makan tidak kenyang-kenyang. Maka demikian juga sadari bahasanya meskipun secara hukum sebab musabab obat ini bisa menghilangkan pusing saya, namun sadari bahasanya itu semua tergantung Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah kemudian berkehendak, kemudian obat pusing tersebut tidak ngefek, tidak bermanfaat, ya tidak ngefek. Atau kemudian malah obat pusing tersebut malah jadi sebab mati, maka ya terserah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh saja meyakini bahwasanya ya sebab itu bisa mewujudkan musabab. Sebagaimana kita meyakini minum itu menghilangkan dahaga, kita meyakini makan itu menghilangkan lapar. Namun tidak boleh bersandar. Bersandar kepada makan, bersandar kepada minum, tidak boleh. Nah, maka ada rasa takut yang merupakan syirik, rasa takut yang disebut dengan khaufu siri. Kemudian ada rasa takut yang terlarang, yaitu rasa takut kepada makhluk. Akhirnya karena punya rasa takut kepada makhluk, kemudian tidak melakukan ibadah dan ketaatan. Maka kemudian Kemudian misalnya rasa takut kalau nanti rasa takut kepada orang tua yang belum setuju dengan pakai jilbab, nanti kalau pakai jilbab dimarahi. Akhirnya dia tinggalkan ketaatan pakai jilbab karena takut dimarahi. Maka ini rasa takut yang tidak bukan merupakan kemusyrikan, namun statusnya maksiat. Maka rasa takut untuk kemudian mengerjakan sholat sunnah atau ibadah sunnah yang lainnya karena merinding, karena khawatir melihat penampakan yang khawatir terjadi hal-hal dan melihat sesuatu yang tidak diinginkan. Akhirnya ibadah tidak jadi dikerjakan. Maka ini jika ibadah yang tidak jadi dikerjakan adalah ibadah yang wajib, ini rasa takut kepada makhluk yang statusnya maksiat. Nah, demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.